Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 16 April 2016 dibacakan Ardiansyah. Bantuan PKH banyak yang komplain karena tidak tepat sasaran. 12 orang tervonis pelanggar syariat Islam dieksekusi cambuk. Warga Sabang keluhkan pelayanan PDAM Tirta Ane Laut. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Bupati Biren Ruslan M. Daud menyatakan selama ini banyak masyarakat yang komplain pada dirinya tentang penyaluran dana bantuan program Keluarga Harapan atau PKH yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut warga, ada masyarakat yang tidak tergolong keluarga sangat miskin tapi menerima bantuan. Bupati Ruslan kemarin menyerahkan bantuan langsung tunai PKH tahap 1 2016 untuk 9.812 keluarga miskin di Biren. Penyerahan secara simbolis berlangsung di Aula Lama Serda Kabiren. Bupati berharap agar penerima bantuan langsung tunai atau PKH tahun ini dapat menggunakan uang itu sebaik mungkin untuk keperluan kesehatan dan pendidikan. Menurut Bupati, bantuan langsung tunai itu dialokasikan berdasarkan jumlah komponen dalam keluarga miskin penerima manfaat dengan jumlah bantuan yang bervariasi. Untuk kategori kesehatan diberikan 1,2 juta per tahun, sementara kategori pendidikan untuk tingkat SD sebesar Rp450.000 per tahun, SMP Rp750.000 per tahun, dan SMA Rp1.000.000 per tahun. Bantuan ini disalurkan dalam 4 tahap dalam setahun. Sudarlun, sedikitnya 12 orang tervonis pelanggar kanun syariat Islam dieksekusi hukuman cambuk Jumat kemarin. Para tervonis dicambuk di 3 lokasi pada 3 kabupaten di Aceh, masing-masing Aceh Tenggara, Gayolues, dan Simelu. Dari Gayolues dilaporkan 5 orang pelanggar kanun jinayah dicambuk di halaman Masjid Agung As-Salihin, Blangkejeren. Mereka dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana khamar berupa tuak. 3 orang terpidana adalah laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari Kutacane Aceh Tenggara dilaporkan 5 orang terpidana maisir dieksekusi cambuk di pelataran parkir Stadion Syahadat Kutacane. Eksekusi hukuman cambuk dikawal personil Polres dan Satpol PP Agara. Sementara dari Simelu dilaporkan Ainil 33 tahun dan Aisy 19 tahun dihukum cambuk lantaran terbukti melakukan khalwat atau mesum. Eksekusi cambuk berlangsung di halaman Masjid Agung Baitur Rahman Sinabang. Sudarlun, masyarakat Kota Sabang kembali mengeluh pelayanan PDAM Tirta Ane Laut. Pasalnya sudah 2 bulan distribusi air ke rumah warga tidak mengucur. Salah seorang warga, Hidayat, mengatakan dirinya bersama warga lainnya harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini terjadi hampir 2 bulan akibat distribusi air PDAM Tirta Ane Laut ke rumah warga yang tidak mengucur. Menurutnya, kemacetan air di Sabang sudah terjadi secara berulang. Hingga saat ini belum ada solusi dari pihak PDAM Tirta Ane Laut. Gangguan distribusi air terus berlangsung dari tahun ke tahun. Warga berharap pihak PDAM segera mengatasi masalah tersebut. Direktur PDAM Tirta Ane Laut, Cud Faisal Syahputra, membenarkan distribusi air ke pelanggan terganggu. Terhentinya distribusi itu disebabkan mesin pompa di intake Cod Damar, Krung, Pancu, dan Danau Ane Laut rusak akibat dimakan usia. Saat ini petugas sedang melakukan perbaikan. Sudarlun, petugas gabungan KPPBC Banda Aceh dan Kanwil DJBC Aceh menyita 220 sak beras ketan asal Sabang Jumat sore di Pelabuhan Ulele Banda Aceh. Beras ketan ini diselundupkan dengan cara ditutup barang bekas dalam sebuah truk dinaikkan ke kapal. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Bea Cukai Banda Aceh, Dede Firdian, mengatakan truk bermuatan beras ketan masuk ke Pelabuhan Ulele dengan kapal Tanjung Burang yang berlabuh Jumat sore. Ia menjelaskan awalnya petugas mendapat informasi bahwa truk BL9085ZA itu membawa sembako ilegal. Untuk menghindari keributan, truk tersebut dibawa ke KPBBC Banda Aceh untuk dilakukan pembongkaran. Ternyata di bawah barang bekas ditemukan 220 sak beras ketan. Selain menyita 220 sak beras ketan, sopir truk berinisial ZU dan kernet SA juga diamankan untuk dimintai keterangan terkait asal-usul beras tersebut. Dalam pemeriksaan sementara, mereka mengaku tidak tahu ada beras ketan di dalam truk tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Ketua DPRA Tengku Muharudin mengatakan revisi Kanun Pilkada nomor 5 2012 bertujuan untuk menjaga demokrasi yang sebenarnya di Aceh. Beberapa hal yang ditambah dan diatur kembali dalam pasal 24 terkait persyaratan independen untuk Pilkada 2017 bukan untuk menganulir calon independen, melainkan untuk menghindari manipulatif saat pengumpulan KTP. Ketua DPRA membenarkan bahwa beberapa poin yang ditambah dalam pasal 24 yang diklaim memberatkan calon independen merupakan usulan pihak Badan Legislasi DPRA saat pembahasan lanjutan perubahan Kanun Pilkada nomor 5 2012 pada Senin 12 April lalu. Penambahan poin itu sudah mendapat persetujuan legislatif dan eksekutif. Menurut Muharudin, alasan penambahan persyaratan pada pasal 24 seperti sudah disampaikan sebelumnya, yakni sebagai bentuk transparansi dan akuntabel sehingga calon tidak asal-asalan mengumpulkan KTP masyarakat tanpa diketahui pemiliknya. Muharudin meminta semua pihak melihat polemik ini dengan bijak. Artinya jangan melihat permasalahan ini dengan langsung menyudutkan seseorang atau kelompok dengan anggapan untuk kepentingan tertentu. Muhar juga mengatakan bahwa DPRA mendukung penuh pencalonan gubernur dari jalur independen untuk Pilkada 2017. Sudarlun 40 kesi yang akan maju pada pemilihan kesi langsung 2016 Jumat kemarin melakukan tes urin yang dilaksanakan BNN dan pemerintah Kota Langsa. Tes urin berlangsung di halaman Sekretariat Pemko setempat. Kabak Pemerintahan Sekretariat Pemko Langsa Khairul Ihsan mengatakan, jika setelah dilakukan tes urin ada calon kesi yang positif menggunakan narkoba, maka secara otomatis calon itu akan gugur alias tidak bisa mengikuti pencalonan. Hari ini sekitar 40-an kesi yang mengikuti tes urin. Masih ada lagi beberapa calon yang belum dites urin dan akan dites dalam waktu dekat. Khairul Ihsan juga mengatakan pelaksanaan tes urin sesuai Kanun Aceh nomor 4 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kesi. Pada kanun ini disebutkan salah satu persyaratan menjadi kesi adalah tidak terlibat narkoba sehingga bagi semua calon kesi wajib melakukan tes urin. Khairul Ihsan menjelaskan pada 2016 ada 15 gampung dalam wilayah Pemko Langsa yang akan melaksanakan pemilihan kesi langsung dan akan digelar pada Mei mendatang. Sudarlun, suplai air dari pipa induk PDAM Tirta Darui ke sejumlah kecamatan di Banda Aceh belum lancar. Pasalnya, pipa induk yang pecah di kawasan Simpang Surabaya, Banda Aceh, Kamis lalu belum selesai diperbaiki. Hal ini disebabkan tambalan yang selesai dikerjakan pada Jumat sore kembali bocor. Kepala Bagian Umum PDAM Tirta Darui, M. Juwaini, mengatakan perbaikan pipa yang bocor menggunakan mesin listrik PT Jasa Konstruksi sebagai pelaksana proyek. Pengelasan membutuhkan listrik yang besar. Untuk itu dibantu oleh pelaksana proyek dengan meminjamkan genset milik mereka. M. Cua ini menambahkan pengelasan kembali harus dilakukan teliti sebab air yang dialirkan melalui pipa induk bertekanan tinggi. Pengelasan berlangsung lama karena petugas harus menunggu pipa tersebut kering. Saat pengelasan pipa tidak boleh dialirkan air. Sementara itu, Kepala Operasi PT Jaya Konstruksi sebagai pelaksana proyek flyover, Koko Nurdianto, mengaku kebocoran pipa PDAM di luar prediksi pihaknya karena sebelumnya telah dilakukan tes pit untuk mendeteksi utilitas di bawah tanah.